وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فرمان الله سبحانه وتعالى: ويوم هنالك إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika kamu sombong dengan jumlah bilangan kamu yang ramai, dan sesungguhnya jumlah bilangan kamu yang ramai itu tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan manfaat buat kamu, dan terasa bumi Allah yang luas ini sempit buat kamu, dan kamu lari ke belakang porak-peranda. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah panjang dan seluruh jawatan kuasa, pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita bernaung di langit Syawal, tuan-tuan, bulan yang mana banyak peristiwa-peristiwa pertembungan di antara iman dan kufur telah berlangsung. Sempena dengan peristiwa besar yang berlaku bulan Syawal ini, umat Islam setiap kali menyambut raya akan memperingati satu peristiwa yang menjadi mercu tanda, yakni peristiwa Ahzab. Peristiwa Perang Ahzab diabadikan, dirakamkan sebagai satu surah daripada Al-Quran, Suratul Ahzab, sebagainya menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di bulan Syawal tahun 5 Hijrah, di mana 3,000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpaksa menggali kubur ataupun parit bagi berhadapan dengan 10,000 orang tentera musyrikin yang bergabung di antara kabilah Arab kafir dengan golongan Yahudi. Itu kerajaan musyrikin Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir dan juga Yahudi Bani Qurazah, 10,000 orang. Peristiwa besar ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran dan Allah berikan kemenangan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 9, Allah berfirman: Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junun farsalna 'alaihim riha wa junudan lam taraha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah kepada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, angin kencang, wajunu dan lam taraha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Musuh bertempiaran lari ada ribut kencang, tuan-tuan. Dia pada pasir ni, tuan-tuan, kalau ribut kencang tu memang kita rasa takut. Rakit sekat kita ribut sekejap, jatuh pokok tu takut dah. Tapi sesuatu dia pada pasir bunyi tu, tuan-tuan, bunyi. Takut muslimin dan muslimat. Dah, kalau tuan-tuan pernah lah biasa pergi bermusafir tempat-tempat padang sikit, tuan-tuan sekalian, lalu kot Sinai ke. Saya biasa lalu kot Sinai, tuan-tuan sekalian. Tu tengok ni contoh. Macam mana kalau berangin tu memang rasa takut. Rasa takut, tuan-tuan sekalian. Dan di mana terbang? Kemah-kemah mereka, mereka bermusyarat dan akhirnya buat keputusan balik ke tempat masing-masing. Nabi seronok, Nabi gembira, Nabi naik tempat tinggi, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abda wa azza junda wa hazamal ahzab wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita tak jemu kita ulang setiap kali sambut raya. Tak jemu, tuan-tuan. Tapi hari ini malangnya orang Islam tak tahu apa yang kita lafaz dan kita lakukan. Orang makin tak mengaji, tuan-tuan. Baru di sebuah kampung di Hulu Terengganu, raya ketiga. Raya ketiga takbir raya lagi, tuan-tuan. Macam mana? Di Jilid Kelantan satu keringat, raya ketiga, buat apa tau? Takbir raya juga, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, masyarakat di luar bandar ni jauh dah daripada ilmu sebenarnya. Itu masalah. Masjid tersergam indah, masjiduhum amirah, wahya kharabu minal huda, kata Nabi. Masjid-masjid mereka tersergam indah, tapi kosong daripada petunjuk, kosong daripada hidayah. Ini zaman tu zaman kita sekarang, tuan-tuan. Tak ada pengajian-pengajian, tidak ada, tuan-tuan sekalian. Itu masalah. Jadi akhir, mereka tak ada ilmu. Patut pasal perang azab tadi, tahun lama dah tuan-tuan, kita gunakan mekanisme dia khutbah raya. Kalau tak nak cerita penuh sekalipun tuan-tuan, kita separuh dah apa. Sekurang-kurangnya, jemaah faham bahawa apa yang mereka ungkapkan dan raya ini merupakan peristiwa kita mengulang balik kita kemenangan. Bukan sekadar kita menang, kita puasa 30 hari. Kata Tok Imam tahan diri daripada apa dahaga tuan setelah kita menang Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat tak faham, tengok kekeliruan hari ini. Sambut raya tuan-tuan, jauh daripada ruh penghayatan yang diajar oleh Islam. Hilang dah perayaan ibadah. Cerita raya ni cerita hantu lah ni tuan-tuan. Dah. Berapa puluh cerita hantu? Berapa puluh tuan-tuan? Saya jujur boleh. Saya nak hantar memo bantahan kepada media prima tuan-tuan. Kepada kementerian. Tak boleh melampau sangat tuan-tuan. Kalau kita buat ni, kita tak hentikan. Kegilaan ni dia akan merebak panjang. Habis hari cucu kita sampai tu, berpuluh-puluh tahun. Masuk raya cerita hantu. Masuk raya cerita hantu. Kita polong, santau, sihir, saka, congkak-congkak yang pandang belakang, tuan sekalian, sundal bolong, santau, Allahu Akbar. Tak cukup cerita hantu Malaysia, tayang cerita hantu Korea, tak cukup hantu Korea, hantu putih, tak cukup hantu siam lagi, tuan sekalian. Akhirnya tengoklah kawan saya, cukup Facebook, kata Allah Ustaz, dia kata, nak tidur payah malam-malam, anak-anak pakat sebuah masuk bilik kita, mengemuk dia. Potong steam, Ustaz, kan? Tahu tak apa. Nak beritahu, tuan sekalian, mana. Ini antara contoh bagaimana kekeliruan tentang Hari Raya. Tak rasa dah bahawa kita ni menyambut satu peristiwa kemenangan Islam. Sebab tu kita azab ni patut kita cerita dah. Tak apalah tuan-tuan. Kita oleh kerana kita middle class duduk lembah kelang. Tak apa kuliah kita banyak di kampung-kampung. Itu masalah baik. Di Syawal ni bukan cerita azab saja. Syawal tuan-tuan antara lain berlakunya peristiwa Hunain. Penting tak penting? Penting. Apa? Hujah penting? Kita baca Quran tadi. Maknanya tuan-tuan, kita baca Quran dan surat Taubah tadi, untuk melengkapkan kefahaman kita tentang ayat tersebut, kita kena tahu asbabun nuzul, sebab turun ayat. Apa sejarah kepada ayat tadi, satu sekian, kisah yang kita sebutlah pada malam ini, sebagai renungan kepada kita, kita berhimpun pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Walaupun tak ramai, tuan-tuan yang kecewa dah di mana-mana, masjid sebenarnya tak ramai. Lepas raya, macam ada MOU dah. Kalau ada persefahaman, 3 minggu lepas raya, memang tak ada orang majlis surah, tuan-tuan. Ini ada kuliah ni kehebat lah. Ini kesan, maksudnya kesilapan daripada raya tadi, tuan-tuan. Sedangkan kita masuk sebulan universiti tarbiyah. Madrasah tarbiyah Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alallazina min qablikum, la'allakum tattakun. La'allakum tattakun, misi yang misi nak kena capai. KPI kita, tuan-tuan. Kalau masa Ramadan bersungguh mari ke masjid. Masa ni penuh ni. Ramai dah main masjid tuan-tuan. Semua akan jadi baik ke masjid. Semayang sunat, semayang fardu lengkap. Tutup aurat dengan sempurna. Tadi selalu ada satu banner dekat dengan Negeri Gombak. Pasar kedai baru tu. Hormati bulan mulia. Jauhkan daripada maksiat. Mana baik ke Ramadan. Masa isyak, masuk Syawal tahun sekian. Allahu Akbar. Hilang ruh Ramadan. Roh tarbiyah yang sepatut kita serap. Orang macam tuan-tuan ni saya tahniah lah. Boleh mari masjid, boleh jemaah duduk lagi. Dah, orang nak sibuk terbuka pun kita mari tuan-tuan sekalian. Ke masjid. Tahniah tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu ni Syawal ni Ghazwah Hunain. Hak Ghazwah Hunain saya kena sambung hak kita cerita Ramadan baru ni. Tuan tengok balik kita cerita apa Ramadan baru ni. Jangan lupa cerita Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah. Dimerdekakan kota Mekah daripada agama Wasani. Syawal pun cerita kemerdekaan bagi Mekah tanah sekalian di mana bila 10,000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya tawa Mekah. Bila kerajaan musyrikin mereka mencabuli perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni dimeterai bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah. Kita sebut dah kuliah tahun lepas ya tuan-tuan. Perang Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Banu Bakar dikutuk pada kafir Mekah. Banu Khuza'ah walaupun dia kafir, dia tidak beriman tapi bergabung bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Tuan-tuan sekalian, dalam perang ni Mekah tolong Banu Bakar. Maka Nabi kita yang cerdik, kita sebut sifat Nabi apa? Fatanah. Nabi bukan secara cerdik dengan pemikiran strategik. Atas pada cerdik lagi tuan sekalian, Nabi membaca unjuran-unjuran strategik. Nabi akan melihat Mekah lemah dah. Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam. Akhirnya tuan-tuan, sampai pada waktu malam, buat lagi perang sarah suruh pasal umur Nabi. Seorang 3 umun api tentera Islam, 30,000 umun api. Allah campak rasa takut, rasa gerun kepada musyriki Mekah. Ha, mereka tergambar dah saat-saat kekalahan. Dan sebelum ini mereka ramai, kata-kata kecil, mereka kalah. Macam Puan Badar ataupun Azab yang kita sebut tadi. Maka tuan-tuan sekalian, esokkan 10 Ramadan. Ada ulama kata 20 Ramadan. Tak payah balas lah tuan-tuan. Ini kita tarikh. Tahun setak 8 Hijrah. Ha, kita Quran ni tuan-tuan sekalian ni. Iza ja'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Itu surah surah. Surah lain habis surah kemenangan. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Mana kita pergi dalam Quran ni, tuan-tuan sekalian ni. Fatuh Mekah ni. Hari bulan silap. Ha, silap tu, kita tak ada masalah. Jawab kita pun masalah. Kita Quran. Tuan-tuan anak kita ni, kita ni tak. Tak. Menafsirkan sejarah macam mana tuan-tuan sekalian? Tak. Penat tuan-tuan sekalian. Saya baru hari duk baca pasal tesis tahun 1903. Kajian oleh Ayub bin Qasim. Tentang Mak Indra tuan-tuan sekalian. Tesis. Jabatan saya UM. Allahu Akbar. Seronok tuan-tuan sekalian. Tak. Jumpa watak-watak Abdul Kadir Mar'i. Apa namanya ilik agama dalam barisan rakyat. Apa dia tuan-tuan sekalian. Ha? Oh, Masya Allah. Api dimuat akan tapau oleh istana macam mana dimuat gerakan dia tuan-tuan sekalian. Siapa dia tahu guru haji? Oh mana? Tengok tuan-tuan sekalian. Ha? Interview pula dengan Allah. Hak masuk hutan. Hak masuk hutan dengan Mak Indra. Dengan Abdul Kadir Mar'i tuan-tuan sekalian. Seronok mana? Itulah cerita mana tuan-tuan sekalian. Itu cerita zaman kita. Zaman Nabi Tarif. 10 dengan 20. Tak payah balas benda ni berlaku tuan-tuan sekalian. Di mana muslimin dan muslimat sekalian. Nabi akhirnya 10 Ramadan atau 20 Ramadan masuk ke Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Nabi buat pengampunan. Kalau siapa yang melindungi di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari puak saudara Nabi, nama Al-Abbas. Kata Al-Abbas, Rasulullah. Kamu tahu bahawa Abu Sufyan, seorang gemarkan pada pujian. Lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi istiak, bahawa siapa yang melindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Dan bahawa siapa yang melindung di rumah Abu Sufyan, juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun-daun pintu rumahnya juga akan selamat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Abu Sufyan dengan Nabi sebut nama dia akhirnya tersentuh. Ha, dia akhirnya telah memeluk agama Islam, diikuti oleh penyokong, oleh pengikut dia. Sebab itulah kesan Fatuh Mekah ini sebahagian besar berbondong-bondong Mekah masuk Islam, melainkan 80 orang sahaja tidak beriman seperti Sofwan bin Umayyah, seorang tokoh korporat. Ha, tengok Sofwan bin Umayyah ni kami tak sebut tuan-tuan sekalian, sikap manusia yang berfikir pentingkan diri dia meniaga patung berhala. Dia fikir kalau dia tukar akidah masuk agama Islam, macam mana bisnes patung berhala dia? Ini manusia yang ada kepentingan diri tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi suruh sahabat-sahabat bersihkan patung-patung berhala, bebaskan, merdekakan Mekah daripada agama syirik. Pasal ni agama semua berhala. Maka tuan-tuan semua patung-patung berhala beribu dihancurkan. Yang kecil, yang besar 360 buah. Mewakili kabilah-kabilah Arab. Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza, Lok Murugan. Tak masuk tuan-tuan sekalian. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian bersih Mekah ni. Lepas merdeka Mekah. Tuan-tuan sekalian. Merdeka, merdeka. Tak ada hak. Nabi suruh apa? Bilal Al-Habshi. Naik atas Bumi Kaabah untuk melakukan azan. Bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakukan azan ni salah satu manifestasi kemenangan, rasa seronok kita lakukan azan satu sekalian. Maka akhirnya ni sejarah Fatuh Mekah. Orang kafir di luar Mekah sangat marah. Ha, kabilah Banu Hawazin duduk kat mana? Di Hunain. Kabilah Banu Saqif. Banu Saqif duduk mana tuan-tuan? Banu Saqif duduk kota Taif. Puan-puan ni degil. Ingat kita cerita Nabi dalam berdakwah kepada Banu Saqif di kota Taif, Nabi dibalik dengan batu. Nabi dengan anak angkat dia nama Zaid bin Harithah. Nabi di balik batu, darah Nabi, darah Zaid bin Harithah. Balik batu tuan-tuan sekalian. Kita berjuang, kita berdakwah bila masa nak kena balik batu tuan-tuan. Dah. Kena geh lari seronok tuan-tuan sekalian. Dia tu batu tak kena kita muslimin dan muslimat. Ha, akhirnya muslimin dan muslimat sekalian. Kan ha, pernah Nabi berdoa pula Banu Saqif. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, bila petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muslimin dan muslimat. Ha, ni hak degil ni. Dia rasa marah. Sebab jatuhnya pusat agama berhala, mereka himpunkan kekuatan. Sama dengan Bani Hawazin. Ketuanya nama Malik bin Auf. Ha, Malik bin Auf. Tuan-tuan sekalian, bukan sekadar bawa tentera, suruh bawa anak isteri. Supaya tentera-tentera Bani Hawazin tak lari semasa bertempur dengan tentera Islam. Ini kita orang tak ada akidah. Tengok orang Islam dia persiapkan macam mana untuk sayang kepada kematian. Sayang kepada kesyahidan dan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebut dia ghazah dari awal Ramadan, dia ghazah dan sekalian. Macam mana orang Palestin sayang, cinta kepada mati syahid sebab sentiasa diiklankan, sentiasa disebut kelebihan, kebuliaan mati syahid tuan-tuan sekalian. Di mana-mana tembok bangunan, kita jumpa ada hadis ditulis berkaitan mati syahid. Puasa-puasa syuhadat ni, ditampar tuan-tuan sekalian. Kalau kita melawat rumah-rumah syuhadat, masuk ruang tamu, puasa besar tu puasa mati syahid dulu. Puasa, sebesar-besar gambar tuan-tuan sekalian. Nak beri galakan kepada anggota keluarga lain tentang kelebihan mati syahid. Masing-masing memburu untuk gugur di jalan Allah tanda sekalian. Tengok orang cindik, orang Palestin. Mereka keluar ajak ke Jordan, keluar ke Saudi. Belajar Nusri Umur Qura, Nusri Madinah. Pergi ke Sabon di Perancis. Pergi ke UAE tempat kita. Pergi ke UK. Tapi lepas habis, balik tempat dia. Kerja bukan ada pun. Gaji memang secukup hidup ya tanda sekalian. Saya ingat kalau doktorik itu macam ni. Gaji kondok kita secukup hidup ya tanda sekalian. Tapi mengapa mereka balik untuk berkhidmat? Mereka boleh kaya kalau mereka bekerja luar negara. Jawapannya ialah mereka nak dengan mati yang paling mulia, mati mati syahid tanda sekalian. Quran sentiasa mereka baca, solat mereka solat berjemaah, mereka buat persiapan untuk mati. Itu hebat tanda sekalian. Kita takut tuan-tuan, lepas yang saya keluar awal Ramadan masuk tim kedua Ustaz Azli, janggut panjang tu, apa Ustaz Taliban kita panggil. Dah apa yang saya kuliah sini, Ustaz dah tahu bom, saya kata bom tu meletup dekat hotel 400 meter, jauh mana sangat, sini ke, mana tahu. Tak ilah raya tu tak? Atas silah tuan sekalian. Bergetar hotel tuan sekalian, bom kena bom. Jangan main tuan sekalian. Masa lepas tu kawan saya tuan sekalian. Bom, meletup bom tuan sekalian. Ini, hot team semua saya masuk. Kawan tu duduk dalam toilet, melompat keluar. Tak ada tawa, tak ada kata wala. Tak sedar dia telanjang tuan sekalian, pun terkejut. Terkejut tuan-tuan punya bom kuat tepi hotel di Beirut tu terbang. Tu tahun 2006. Saya masuk tak kena. Tak kena saja bom. Mulai kena tuan-tuan. Kawan tu melompat keluar tuan-tuan. Tak sedar lah tuan-tuan. Maksudnya punya takut. Malaysia takbir kuat lah tuan-tuan. Kita bom-bom ni kita mati. Kita tak latih dengan bau bunyi-bunyi meletupan-letupan. Ini mereka biasa dalam masa kita buat persiapan. Berzikir. Nak keluar rumah apa dia? Bersyahadah. Tengok tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, itu cara Bani Hawazin. Nabi SAW dapat maklumat, Nabi pun buat persiapan juga. Nabi dah ajar kepada kita orang Islam, kita ni macam mana dengan musuh, sikap kita. Apa perangai orang Islam? La tatamannau liqahal adu fa'idha laqitumuhum fasbutu. Jangan. Kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu, kena peradab, kena hadapi. Jadi tuan-tuan Nabi pun beri motivasi. Akhirnya berhimpun selama 12,000 orang tentera Islam. Terdiri daripada 10,000 daripada orang Madinah. Sebab tak balik lagi daripada Fatu Mekah. Fatu Mekah Ramadan 20 bulan. Ini awal Syawal tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahunya orang Islam tak balik. Dan Mekah, Madinah ni jauh. Dah. Macam kita pergi sekarang pun tak balik lagi sekejap-sekejap. Dah dulu Fatu Mekah. 8 tahun baru boleh masuk tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian 2,000 orang. Campur 2,000 orang tentera Islam daripada Mekah yang baru memeluk agama Islam dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah dan sekalian. Ini mu'alah kita panggil. Orang yang dijinakkan hati. Nabi pula pinjam alat kelengkapan perang senjata daripada Safwan bin Umayyah. Walaupun dia kafir, dia beri kepada Nabi pinjam alat kelengkapan perang ni tuan-tuan sekalian. Jadi maka dia lah jarahnya orang Islam bulan Syawal telah lepas hijrah mereka keluar di medan perang dengan kurang pergantungan kepada Allah. Biasa orang Islam ni dia banyak pergantungan, berdoa tuan sekalian. Sebab apa tuan-tuan, maklumat dah sampai 4,000 je musuh Bani Hawazin. Mereka 12,000. Mereka pula lebih tinggal di ganda. Akhirnya mereka kurang pergantungan, mereka underestimate kekuatan musuh. Mereka pandang rendah kekuatan musuh. Sebab apa? Tengok ramai ni. Maka tuan sekalian Allah berikan pengajaran kepada tentera-tentera Islam, iaitu sampai saja mereka di Lembah Hunain, mereka kena ambush, mereka kena serang hendak. Kabilah Bani Hawazin sembah atas bukit pagi-pagi lagi tuan-tuan. Mereka golek batu-batu yang besar turun ke bawah bukit dan sekalian. Turun ke bawah bukit, lepas tu mereka panah. Dengan panah-panah api dan sekalian. Tak boleh bayanglah tuan-tuan, benda-benda tajam ni. Saya pergi kat kubur Viet Cong. Rububiat kau ni Vietnam tuan-tuan. Suci tenang lah boleh. Suci tenang tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak satu tempat tu sepanjang-panjang tu ni tempat jangkat ramai. Kalau jatuh macam mana? Dia bidang macam mana? Allahu Akbar tuan-tuan. Ha? Tengok dulu tuan-tuan. Patut Amerika bungkus balik awal pun tuan-tuan. Ha? Lepas tu pula dia banyak sekali. Dia cerita pasal pulang ni tuan-tuan. Ada pula dia tunjuk apa tuan-tuan. Ha? Gambar-gambar. Macam mana hak antara Amerika kalah? Apa perempuan-perempuan Vietcong yang cari maklumat? Comel-comel tuan-tuan. Ni gambar hitam putih tahun 60-an ni. Gambar tu comel-comel perempuan. Jadi, dia perempuan ni tuan-tuan, dia pergi tidur. Dia tidur dengan tentera Amerika di Saigon. Lepas dia ambil maklumat. Maklumat dia pun dihantar kepada buat Vietcong. Lepas tu pula dia beri hadiah pula. Free gift pula pada Amerika apa dia? Penyakit. Siplis pula tuan-tuan. Ha, tengok. Kalau tak nak pakai kondom, kita nak pergi pakai kondom. Akhirnya kena siplis dalam gelap. So, dahsyat. Ni, gerila rakyat, Yakong. Tunjuk macam mana alat jangkat sama. Dahsyat dalam gelap. Jadi, ceritanya padam. Dengan panah yang letak api, kita berterabur lari tentera Islam. Ha, inilah ujian kepada orang-orang beriman yang setia sama Nabi dua atau orang saja. Maka Nabi kena panggil Nabi Lau. Ini Rasulullah. Ini Muhammad. La Kazib. Ha? Ini Muhammad. Aku Muhammad. Aku Rasulullah. Senang aku Rasulullah. La kazib, tidak berbohong. Nah, Nabi panggil. Al-Abbah panggil balik. Panggil balik golongan Samurah. Samurah adalah golongan yang pernah berbaiah dengan Nabi dalam peristiwa Bai'at Ridwan. Bila Bai'at Ridwan? Bulan Zulkaedah tahun 6 Hijrah. Selama 1400 orang. Dengar. Nabi panggil nama mereka ni. Kelompok mereka. Tuan-tuan. Muslimin dan Muslimat mereka sambut. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Kami datang Rasulullah. Kami datang Rasulullah. Mereka mari balik dan bergabung dengan dua orang. Maka berlakulah pertemuan. Itu barulah tentera Islam mencapai kemenangan. Hampir-hampir mereka ditewaskan oleh kabilah Bani Hawazi. Kena serah hendap tadi tanda silam. Sebab itulah peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala anggap peristiwa ini besar. Ha? Allah nak ajar tanda silam. Dan pengajar ni beri kepada kita beriman sampai kiamat. Selagi mana ada Quran ni, itulah yang kita baca. Daripada surah Taubah tadi. Wa yauma hunan iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika kamu sombong dengan jumlah bilangan kamu ramai, dan sesungguhnya jumlah bilangan kamu ramai itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan faedah buat kamu, dan terasa bumi Allah yang luas itu sempit buat kamu, dan kamu lari ke belakang bawa peranda. Ha, itu kisah dia tuan-tuan sekalian. Ha, ini kisah Ghazwah Hunain. Jadi anak-anak wanita kena tawan. Harta benda mereka bawa pun kena tawan. Sebahagian besar hak hidup lari ke kota Taif bergabung dengan Banu Strachik. Ha, Muslimin dan Muslimat sekalian. Ha, macam mana tuan-tuan sekalian? Harta-harta rampasan Nabi sahabat himpun setempat. Himpun ambil. Hak pedang pun tak sempat tuan-tuan sekalian. Maka bermula pembangun ghanimah ni, harta rampasan perang ni. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi agihkan, bahagi-bahagikan kepada orang Mekah yang baru mula Islam. Masuk Islam bulan Ramadan, ni Syawal. Tak sampai sebulan lagi tuan silat. Orang mana tengok Nabi duk bagi pada orang Mekah. Ha, tengok tuan silat, ha, mula ada bisikan syaitan yang halus. Ni panggil syaitan tuan silat. Hasut macam mana tuan silat? Ha, tengok Rasulullah dah jumpa orang Mekah, orang kampung Nabi. Ha? Maka Nabi pentingkan orang Mekah berbanding orang Madinah. Ha, begitu pandangan mereka tentang sikap Nabi. Sedangkan selama ni mereka bersama Nabi. Berjuang, susah, payah sama-sama. Tapi sebut bahasa ni tuan-tuan macam tu. Adik-adik dengki. Harta benda ni tuan-tuan adik-adik badah. Saya ingat bahawa ni seorang keluar kes apa ni. Sama nama kiri mahkamah. Sebab harta bersatu atas silah. Eh, berat Muslimin dan Muslimat. Ha? Putus dara, putus anak beranak kerana apa harta. Tuan-tuan sekalian, bukan mudah tuan-tuan sekalian. Siapa macam tu tanggapan mereka buat Nabi? Seorang sahabat yang jujur, Nabi Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah dia tak seronok. Tengok bisik-bisik ini berlaku di kalangan Madinah, dia pun datang semua Nabi. Dia pun cerita apa yang berlaku. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi menyuruh Sa'd bin Ubadah untuk himpunkan orang Madinah. Mengapa tuan-tuan sekalian? Sebab Sa'd bin Ubadah ni ialah seorang tokoh kalangan orang-orang Madinah. Apa bukti? Ingat Nabi kita wafat tu, Rabiul Awal, tahun 11 Hijrah, Rabiul Awal. Apabila berhimpun orang-orang Ansar di Kasifah Bani Sa'idah, Habab bin Muzir telah mencadangkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah kepada umat Islam. Sebab dia orang tokoh daripada Madinah, anak jati Madinah. Madinah orang-orang nama lah. ialah nanti pemimpin istilah. Tanda ada karisma, ada bakat, ada ilmu tuan-tuan, dah tak cacat fizikal tuan-tuan. Akhirnya dia pun boleh hibur kaum Madinah. Nabi pun datang kepada orang Madinah. Nabi mula bucak. Nabi bucak muslimin dan muslimat sekalian. Tuan-tuan dengan tertik Nabi. Nabi memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau kita khutbah tu ada rukun khutbah. Puji Allah tak boleh tinggal. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah. Puji Allah tuan-tuan sekalian. Dah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, Nabi kata apa? Wahai orang-orang Madinah, kamu orang Madinah, orang Mekah akan pulang ke Mekah bersama-sama dengan harta yang diberikan kepada mereka, harta yang diagihkan kepada mereka. Tetapi kamu orang Madinah, kamu akan pulang ke mana semula bersama dengan aku. Tersentak orang Madinah, mereka silap. Nikmat paling besar bukan harta benda, bukan harta rampasan perang, bukan kata unta, kuda, tidak. Tapi nikmat Nabi bersama dengan mereka. Nabi tak pilih balik ke Mekah walaupun Mekah kampung Nabi. Nabi balik semula ke Madinah. Maka mereka tersentak, mereka terkejut, mereka insaf, mereka akan menangis. Hingga basah janggut-janggut mereka, tuan sekalian. Ini cerita Ghazwah Hunain. Cerita tadi, tuan sekalian. Kita pun kena ingat. Kenapa Nabi berada Mekah? Kan Mekah ni mu'alaf. Orang yang kita nak santuni, orang kita nak jinakkan hati. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Macam pun di Ramadan kita apa? Serbuan di gereja. Tak? Mujur ada isu serbuan gereja. Barulah dia sibut. Isu besar lah yang kita kata tak fikir. Mana tak fikir tuan. Apa dia tuan-tuan? Baru terfikir pasal apa orang miskin, fakir miskin. Pergi dapat bantuan kat gereja. Zakat kita kat mana? Zakat kita kata 100 juta. Mana tuan-tuan? Akhirnya isu zakat. Kelang kabut pun tengok pasang banner. Cerita pasal akhir Ramadan pun ni. Kalau pantuan kita pun ada tuan-tuan. Mana? Mana? Zakat kita sama. Tak fikir tuan-tuan. Masuk mesin tuan-tuan. Sudahkan anda membayar zakat. Tahu je dia tuan-tuan sekalian. Nombor kita. Billboard, sudahkan anda membayar zakat. Bersyukurlah dengan berzakat. Macam-macam tagline kita buat. Campaign nak suruh bayar zakat. Tapi agihan macam mana? Tak. Orang nak belajar mesti tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang. Kalau tuan-tuan tahu orang macam saya ni. Macam-macam. Permohonan masuk. Minta tolong. Nak kutip duit. Ikan Syubra ke mesin. Nak pergi ke Syiah. Ikan Jordan. Nak belajar nasi Islam Indonesia. Macam-macam tuan-tuan. Anak miskin. Tak. Patut tuan-tuan cari ni. Macam kita baca Zakur Afar. Bahkan ramai Umar Abdul Aziz. Siapa kajian cari tak jumpa lah sekalian. Siapa yang boleh zakat? Itu kita belajar sejarah Islam ni. Bukan kata orang miskin tu boleh cari. Saya nak Umar tak pergi cari. Saya tulis buat-buat cerita dia berkaitan dengan zakat tuan sekalian. Tak tahulah. Memorandum kita hantar dah. Tak tahulah tuan-tuan. Desak macam mana lagi duit zakat ni. Saya rasa perah ya tuan-tuan. Kalau kita buat program dakwah. Kalau muslim kek tu, ada setiap bulan satu program. Orang asli ataupun sahabat Sarawak, tuan-tuan. Pak Dua Melepas di Bera, Pahang. Bera, Pahang, tuan-tuan. Satu kampung asli tu hanya 4 orang yang tinggal. Hanya habis murtad. Habis murtad, tuan-tuan. Sebab tak ada follow up, tuan-tuan. Orang asli paling mudah. Kita cerita sikit, buat Islam ni. Dia masih Islam. Kita boleh syahadahkan dia, boleh. Tapi selepas dia syahadah macam mana? Ilmu kita nak beri kat dia, tuan-tuan. Ilmu sembahyang macam mana? Orang asli ni mudah tuan-tuan, saya ikut saya sekali kalau pergi kat. Ikutlah kita pergi kena. Tasik banding ni, masuk jauh dalam. Paling mudah. Pada Tok Batin, pukul 10 pagi saya nak 100 orang budak-budak kat surah ni. Tok Batin saya lebih mulih 100 orang. Tak kurang tak lebih 100 orang tuan-tuan. Taat dia tuan-tuan. Dah. Memang bagus. Budak ni minta, budak tak ada agama lagi, mak ayah. Dia mari. Kita ajar sembahyang. Dia ikut. Tapi kita sedialah kepelak wanit ni. Wepo biskut tak beri dua. Dia seronok tuan-tuan sekalian. Dah. Sungguh tetap pasti besok subuh kita nak semua mari salat subuh kat surau. Tak boleh ustaz. Dia kata mana tak boleh tuan-tuan. Pasal apa tak boleh kata? Tengoklah ustaz. Kalau bangun kita datang, tak bangun tak datang. Rupa sungguh tuan-tuan ustaz kata ustaz yang ajak subuh dia pokok mesti bangun pukul 9 pagi, pukul 8:30 bangun dia kata. Allahu akbar betul sungguh tuan-tuan. Waktu pagi tak ada orang di sungai, tak ada orang di sungai. Kita ada orang di sungai tu. Dia mesti tak ada tuan-tuan. Tapi memang mudah tuan-tuan. Memang mudah. Kita hantar beras, kita bawa minyak. Tapi tuan-tuan sekalian, macam mana pengisian kepada mereka? Kristian sentiasa masuk. Kristian. Kristian kuat buat kerja tuan-tuan. Kristian kuat buat kerja. Jadi akhirnya, tuan-tuan mereka murtad. Tengok hok mu'alah-mu'alah. Kalau kita kuliah-kuliah di bank. Cina-cina mu'alah kutik, lima tuan-tuan sekalian. Kadang tengok maaf kata pasal apa tak pergi zakat. Allah Ustaz kata. Nak ambil zakat pun sampai 11 borang, sampai 9 borang dia kata. Susah. Kita susah-susahkan mereka. Dan mereka ni tuan-tuan bayang lah masuk Islam ni. Tekanan dia kuat daripada keluarga dia. Tuan-tuan. Kena penyakit mula tuan-tuan. Kalau kita ikut jenis kelasan Sayyidina Umar tu sehari dengan Haslam. Haslam pun bantu dia. Ingat cerita tuan-tuan silam. Sayyidina Umar usung pula atas belakang dia tu. Tak? Minyak, gandum dia tuan silam. Siap tu lo masak lagi jamu yang lapar dia makan. Sayyidina Umar. Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tengok. Macam mana? Sebab tu akhirnya timbul pasal mu'alah tadi betul tuan-tuan silam. Dan duit zakat ni, otak kita Melayu pasti mesti. Ada banyak lagi asnaf zakat tuan-tuan silam. Fisabilillah. Tak, nak buat program-program dakwah tuan silam. Kalau asli tuan-tuan, patut kita buka employ. Budak-budak balik Syria, Jordan, Mesir, tuan-tuan silam tu apa tuan-tuan ni? Ni mereka kerja pun dakwah. Ada negeri buat tapi tak cukup. Saya bukan nafi tuan-tuan. Contoh Perak, yang tak kami saya Perak. Lalu kita pergi ke Royal Blue nak, ustaz kita bawa. Tapi berapa? 750. Balik mesti Abakar, Pakistan. Balik mesti Indonesia. 750 ni tuan-tuan. Bukan gaji dah zaman kita 750 ni tuan-tuan. Akhirnya ustaz duduk kapun siur tu. Dia makan apa orang sini makan? Orang sini makan makan apa? Makan ubi. Dia makan ubi juga tuan-tuan. Dia buat beg tu penuh lagi lah beg tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. 750. Dah. Itu nak beritahu muslimin dan muslimah. Kadang-kadang. Hak ustaz, hak tau sahabat tu adalah. Dia cari daging pelanduk dan sebagainya tuan-tuan. Ini maksud tuan-tuan silam. Mana nak beritahu. Zakat tuan-tuan silam. Kita dah bebas lama dalam silam. Mereka ada duit zakat kita rata-rata juta guna. Untuk kerja-kerja dakwah tujuh. Tapi beri pada orang. Orang Mekah dalam silam. Apa lagi tuan-tuan silam. Ada kisah. Khabar-khabar kecoh duk kumur satu mayat. Sebab apa? Mayat wanita Bani Hawazin. Siapa yang bunuh Khalid Al-Walid? Tuan-tuan sekalian. Nabi maklumat panggil Khalid Al-Walid. Dibicarakan Khalid Al-Walid tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Bunuh wanita tuan-tuan sekalian. Kita ni tuan-tuan ada etika peperangan muslimin dan muslimat. Tuan-tuan kata kanak-kanak, wanita orang tua. Tuan-tuan nak patah-patahkan tanaman suka hati pun tak boleh. Cantiknya agama Allah ni tuan-tuan sekalian. Maka Khalid pun beritahu dia perempuan tu nak bunuh dia, dia pertahankan diri, maka dia tikam perempuan tersebut. Maka Nabi terima. Alasan yang diberikan oleh Khalid bin Al-Walid, maka tak salah tuan-tuan sekalian. Ini Islam ni tuan-tuan sekalian, ada etika peperangan. Saya sebut cerita hak masuk di Palestin nak sebab awal Ramadan tuan-tuan sekalian. Yahudi. Yahudi tak ada etika tuan-tuan sekalian. Hak bawah ni pula kes. Kalau saya hantar ke Facebook tuan-tuan sekalian, Dr. Ahmad Najat, ada seorang budak. Baru tahu umur dia. Dia pun kena serangan mati ni. Dalam kocik tu penuh duk shilling. Jadi pelik orang. Pasal apa budak yang duduk shilling kocik dia tuan-tuan sekalian. Amak kawan dia dekat bawah budak ni, dia kumpul duk sini, dia tabung duk sini tu untuk beri bantuan kepada rakyat Somalia tuan silat. Budak sekolah rendah tuan silat. Ni fikir dia lah susah. Fikir nak bantu susah Somalia tuan silat. Tak menangis kita tuan silat. Yahudi tuan silat. Dia beri perkuburan syuhada. Dia kata-kata kubur yang luas. Kalau sebab kita majalah kuali kat cerah lah. Sebab kubur banyak begitulah. Kubur putih tuan silat. Datuk Ahmad Najar kata, kamu ingat hadis Nabi berkata akhir zaman. La taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku perang orang Islam dengan Yahudi. Yahudi sembunyi balik pokok batu bercakap. Ini anak cerita kat muda kata, tengok ni kawasan ni kubur, batu nisan ni. Saja JF-16 lalu tuan-tuan, dia berdip. Berselerak batu-batu kubur tuan-tuan. Ada kubur yang terbongkar, kena letupan bom tuan-tuan. Nak beritahu, atau Yahudi tidak ada etika perang tuan-tuan. Buatlah ketika apa. Tak pakai cluster bomb. Perang di Lebanon 2006. Dia pakai cluster bomb. Dia serang Gaza. Operasi Katlik. Akhir 2008 tu. Awal 2009 apa dia tak silam. Dia pakai apa? Ni. Bomb phosphorus. Allah turut dan silam. Kesan bomb phosphorus ni tuan. Sampai sekarang. Sebulan 150 orang. Dapat dia kesan kena kanser. Bahaya dan silam. Bomb phosphorus. Terbakar ni. Masuk daripada dalam dan silam. Ini 150 orang. Kena kanser dan silam. Dahsyat. Tak ada etika Islam, ada etika peperangan. Ini muslimin dan muslimat sekalian. Itulah kita. Tuan-tuan sekalian, ingat tadi saya dah tengok tuan-tuan sekalian tadi. Kerana posting dengan tuan-tuan sekalian dalam masa 15 minit berkaitan apa saya baca berkaitan Abdul Kadir Marahi dengan Mak Indra tuan-tuan sekalian. Mungkin tuan-tuan ada bekas tentera. Tuan-tuan ada jasa puan negara. Ini saya cerita bak sejarah. Masa dalam British dulu. Ini berlaku tahun 1950. Kita tak pernah emosi lah tuan-tuan. Saya cerita, saya sini tulis. Sangat menarik tuan-tuan sekalian. Dah lama ni kita tak adil, kita gijah-gijah tak adil tuan sekalian. Kita lupa habis, kita tak sebut pun nama ulama-ulama kita yang mati, yang masuk penjara tuan sekalian. Dah Abdul Kadir Mar'i, Mak Indra ni contoh macam mana orang mengajar agama, orang dapat tauliah diraj, tauliah mengajar, orang mengajar agama, mengajar bahasa Arab, orang hafal Quran ni, mereka untuk mengelakkan tangkapan 20 Jun tahun 48. British buat tangkapan tuan sekalian. Bila saja mereka harapkan PIK, Partai Kebangsaan Melayu, harangkan Angkatan Pemuda Insaf, harangkan awas Angkatan Udara Sedar, peta pembela tanah air Tuan Silan, maka mereka buat tangkapan beramai-ramai. Dan dia boleh interview kawan Mainda. Saya cakap tahun 1993. Kawan Mainda ada cikgu Paimin semua tu, mereka boleh interview, hak masuk dalam hutan Tuan Silan. Macam mana Mainda ni, dia ketua api Angkatan Pemuda Insaf di Muar Tuan Silan. Dan api ni program dia, dia tak beri. Dia tak beri, alih-alih pemula dia pergi duduk bersembang-sembang dengan kopi Tuan Silan. Masa tu, dia nak tanam Tuan Silan. Mana hari masa dia mereka buat tanaman, tabung, baca buku, solat berjemaah, ada program-program bincang pasal dunia Islam dan sekalian. Jadi Mak Indah boleh tarik ramai berpuluh-puluh orang anggota Angkatan Pemuda Insaf ni masuk dalam hutan dan sekalian. Dan mereka ni bukan komunis. Sampailah dia letak pasti perbicaraan apa yang Hakim sebut akhir sekali pada Mak Indah. Dia terkejut macam mana orang yang bersifat nasionalis kebangsaan dan sekalian, nasionalis kiri ni, dia ni bukan komunis dan sekalian. Memang dia dengan baca Quran, dia sembahyang dan sekalian. Tangkapan ni besar-besaran. Orang mengajar agama macam Tan Sri Afaqah Sultan, orang Negeri Sembilan. Belajar di mana Tan Sri? Belajar di Sumatera Tan Sri. Mustaq Ahmad Tan Sri. Nah, orang semua latar belakang agama. Orang guru-guru pondok di mana? Lubuk Kawah. Di Temeluh Pahang Tan Sri. Jadi sebab tu, janda Templar sendiri. Jerak Templar sendiri sebut. Tentang kelompok yang apa disebut nasionalis ini, kebangsaan nasionalis kiri Tan Sri. Maka satu masa kita kena pecah hak mana hak bintang tiga, hak mana ini orang Melayu pegang kepada semangat perjuangan nak bebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Tak ada bintang tiga pun tu, orang Melayu masuk hutan juga. Sebab apa? Pengaruh Indonesia. Pengaruh pada Bung Tomo, gerakan bambu runcing. Dan orang Melayu Indonesia dia perang lawan dengan Belanda sekalian. Lepas Belanda tak terima kemerdekaan yang dianugerah oleh Jepun tahun 45. Akhirnya orang Indonesia masuk hutan. Orang macam Bung Tomo, Dr. Nasir, orang macam Sukarno. Sama ada orang tu dia sosialis ke, dia golongan Islamis ke, mereka masuk hutan dan sebilang. Inilah pengaruh ni sampai ke tanah Melayu dan sebilang. Cikgu-cikgu yang belajar di Tanjung Malim. Orang macam Cikgu Iswak Suri ni boleh cerita balik. Macam mana bahan-bahan bacaan Indonesia tu sampai di Tanjung Malim. Mereka tu semangat untuk membebaskan tanah air dan sebilang. Jadi, tanda-tanda tangkapan tu dibakarnya, mereka kena masuk dalam hutan. Ada pula orang terlepas macam tangkap macam Wahid Anwar terlepas dan sebilang. Masuk dalam hutan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, sampailah kalau kita lihat tanda sekalian, kawan-kawan kita pergi buat kajian di Betung, Kampung Sekirin, Kampung Pendamaian. Tuan-tuan tahu tak Fauzi Hussein. Ramai kawan saya pergi. Jadi bulan depan nak pergi tengok tanda sekalian. Betul tak betul ni? Walaupun ramai kawan kita sebut, kita nak tengok sendiri apa mereka buat tanda sekalian. Tulisan-tulisan mereka dan tulisan Jawi. Masih. Di surah mereka tu mereka mengajar kitab hikam. Kitab hikam ni tuan-tuan, samalah kitab-kitab pondok. Macam Sabilal Mustadi ke kitab Musalli ke Miftahul Jannah ni, dia kitab pondok dia kena talaki. Sebab tu kalau kita pondok tu nak suruh kalau budak-budak akademik Islam buat orang yang kita suruh baca jenuh juga nak ajar kat orang kan silah sebab tak talaki. Dia mengajar buat puasa, kata adapun disunatkan berbuka puasa itu dengan makan buah karam, dia kata. Sebab apa karam ni? Buah karam kan silah. Anak murid tanya, "Dok, ustaz, apakah itu buah karam?" Dia jawab, "Barang siapa yang banyak bertanya, maka banyaklah dosanya." Tak jadi tanya nak murid tanda. Dah. Mana kita tahu muslimin dan muslimat sekalian, mana mereka ni ada asas agama. Sebab tu mengaji. Orang macam nama Suryani. Suryani siapa tuan-tuan? Cina. Bintang tiga. Kahwin dengan Abah Sidi. Masuk Islam. Di Mekah dah. Kalau kahwin dengan Rashid Madi. Cina masuk Islam. Di Mekah dah. Tutup Arab dan sempurna tuan-tuan sekalian. Makna tuan-tuan sekalian, mereka ni orang pegang pada agama. Tapi itulah cerita tahun 1948 apabila tangkapan besar-besar dibuat. Itulah cerita pasal ulama kita lagi. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'unah, Ustaz Abu Tamimi buat Hizbul Muslimin tuan-tuan sekalian tahun 1948 tuan-tuan sekalian. Tengok ulama-ulama yang berhimpun tuan-tuan sekalian. Macam mana kita tuduh komunis? Ada seorang profesor sejauh UAM sebab komunis, sebab ada waktu komunis datang nama Mukhtarudin Lato datang masa hari pastian Hizbul Muslimin. Tuan-tuan sekalian kena ingat masa pastian berapa ribu orang hadir, termasuk wakil daripada Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia, Gerakan Islam Indonesia. Sebab masa berkat Jepun 2 tahun ini bina hubungan dengan Masyumi. Pasal apa tak sebut pasal pengaruh Islam Indonesia? Tengok Tuan Silat. Awal daripada itu lagi Tuan Silat, Syarikat Islam Terengganu tahun 1921 tubuh. Siapa tubuh? Tuan Guru, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbu, Tuan Guru Haji Omar Siap. Tak ada kita buku teks Syarikat Islam Terengganu ni. Asal dia cawangan daripada Syarikat Islam Indonesia. Jadi terbuka oleh ulama-ulama Haji Omar Syed Chokro Minoto Tuan Silat. Syarikat Islam ini saya awal ikhwan muslimin lagi tuan-tuan. Itu orang Indo dah claim. rakyat Islam, tuan-tuan, dia lebih awal daripada ikhwan, mestilah kita Islam. Tuan-tuan, pasal apa boleh, siapa kata mana? Sebab Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbu, ulama tengah ni, dia meniaga ambil barang di Indonesia. Siapa yang pernah ikut dia boleh bukti Tuan Islam? Ha? Datuk kepada Haji Abdul Hadi Awang, ada Parlimen Marang Tuan Islam. Saya lagi Majlis Usila ada satu kayu kiok, atas ikat dia tu kayu kiok, jauh, ambil lama tu, kayu tu dia ambil Indonesia. Masa datuk kepada Haji Abdul Hadi Awang pergi ke Indonesia dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbu, Tuan Islam. Ini cerita panjang. Baik. Berlaku tahun 28. Macam mana orang-orang Terengganu ni boleh angkat bendera Tuan Islam? Boleh angkat bendera Tuan Islam. Bendera Tambun. Bendera Khilafah Utsmaniyah. Bendera lambang bulan bintang tu. Tuan Islam tengok angkat bendera Tuan Islam. Dah. Ha, bendera tu kena ingat juga. Kalau kita Bukit Kepoh tengok tunjuk. Oh, dari Jalan Gemilang. Jalan Gemilang tu dah kat tahun 50. Tak ada Tuan Islam. Gini jet Tuan Islam. Boleh bohong boleh kita Tuan Islam. Ha? Angkat benda mana ada hubungan dengan semangat di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan, sebab mufti kerajaan Utsmani masa tu tahun 1914 nama dia Syekh Khairul Afandi buat satu fatwa nama dia Fatwa Jihadul Akhbar, Fatwa Jihad yang Agung. Fatwa ni lah Syekh Ahmad Fatwa ni, Tok Guru besar di Mekah ni, suruh Tuan Guru Haji Hasan bin Munah balik ke Kelantan. Budak anak-anak kita belajar sekolah sebab apa? Sebab tak puas hati, tak dapat kutip cukai. Tengok tuan-tuan sekalian, kajian Profesor Nik Dr. Nik Anwar UKM almarhum, mati dah tuan-tuan. Ha? Dia penyelia PhD saya nombor 2, mati dah. Dia buat kajian sampai pergi London tuan-tuan. Jumpa dokumen-dokumen, ambil gambar tuan-tuan. Apa cerita muslim dan muslimat sekalian? Tuan Guru Haji Ahmad Ismail Al-Fatani tok kepada Ustaz Wan Syaril, ha, mati kat Tamlewa tuan-tuan. Ulama-ulama ni buat kuliah-kuliah di Masjid Haram. Masa tu orang Indonesia, orang Fatah Tanah Melayu ni ngaji kuat ni, alafat ilmu tuan-tuan. Sampailah Indonesia, masa dijajah Belanda. Belanda kena gunakan seorang profesor teologi. Nama Profesor Dr. Christian Snook Hagronje. Profesor Snook Hagronje ni tuan-tuan, dia menyamar sebagai Islam. Nama Abdul Ghaffar Abdul Ghaffur, menyamar sebagai Islam, pergi ke Mekah. Tengok apa orang Melayu buat alafat ilmu ni. Baru dia dapat dah maklumat. Oh ni rupanya. Di sinilah pusat kebangkitan perjuangan menuntut kemerdekaan Mekah tuan-tuan. Ada buku teks sekolah sebut Mekah, pusat perjuangan kemerdekaan. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Baik. Dibuktikan lagi. Cuba tuan-tuan tengok buku kitab-kitab. Kitab-kitab akhir abad 19, awal abad 20. Kitab-kitab jauh itu. Pasal apa cerita pasal jihad fisabilillah, wajipan membebaskan tanah air tuan-tuan dalam kitab-kitab tu. Tuan-tuan. Ha? Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Snook Hagronje ni jahat. Dia buat satu proposal. Dia ni penasihat Islam kepada kerajaan Belanda. Dia buat satu proposal. Dia cadang kepada kerajaan Belanda. Sekat semaksimal mungkin jemaah haji daripada Indonesia. Sebab bila haji ke Mekah tu lah mereka akan dapat semangat untuk bebaskan tanah air. Dan ini terbukti dengan berlakunya Perang Padri di Sumatera. Nah, pasal apa nama Perang Padri? Belanda nama Perang Padri di Sumatera ni. Sebab ulama-ulama Tuan Guru Haji miskin semua pakai jubah warna putih. Namanya Perang Padri, tuan-tuan sekalian. Ha ni, anda tengok Snook Hagronje. Jadi betul sungguh tuan-tuan. Kait tanah Melayu pula. Tuan Guru Hasan bin Munah balik, dia berjuang akhir mati syahid di Pasir Putih Kelantan tahun 1915 tahun 19. Satu mungkin tak ada gambar. Ha? Gambar kepala ke bawah, kaki ke atas tahun 19. Oh, Masya Allah tahun 19. Tengah ni tadi, tahun 28, perang berlaku. Nama dia Padang Kacau. Padang Kacau dekat Telemong lah tahun 19. Hak saya cerita tadi, hak takbir raya, ayat 3, takbir raya lagi tahun 19. Allah berzahat sungguh tuan-tuan. Eh? Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Tuan Guru Haji Arlimu ditangkap, dibuang ke Mekah. Mati di Mekah tahun 1929. Ha, tengok ni, jual ni. Dr. Burhanuddin Helmi atau Dr. Bahari Muhammad Nur. Patut, nak sama udah kata sebut lah, patut nama Dr. Banuddin dan sekalian. Orang ni jatuh besar tuan sekalian. Masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara tuan sekalian. Ha, dia nak tarik di belakang kebunnya Hizbul Muslimin. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, tuan sekalian, dia tak ada hutang macam Mak Indra. Ha, dia duduk di pondok dia di Iyak Mak Iyak Syarif, dia kena tangkap. Berapa penjara? 5 penjara dia masuk. Tak ada penjara tuan-tuan sekalian, Ustaz Bakar Al-Bakir. Ha? Dia beri makan nasi campur dedak ayam. Tuan-tuan, itu Ustaz Bakar Al-Bakir, ibu muslimin. Ni kisah tuan sekalian. Pasal apa kita tak sebut semua ni? Sebab tu saya cerita, pasal apa merdeka kita tak terasa sambutan. Ni, buat kempen sampai dalam sektor pasang bendera. Cuba tuan tunggu kat dalam Pakcik Amjad tu, tuan-tuan kira bendera. 500 sektor, 100 buah kata pasang bendera. Di depan sini kedai Pakcik Amjad, tunggu, tengok, tuan sekalian. Merosok semangat. Merosok kata semangat. Bukan tak prestasi tapi rasa itulah. Indonesia sambut 17 Ogos. Indonesia 17 Ogos tu pasal apa ayat ni spesifik buat sama merdeka. Kalau kita saya pulang ni sampai banyak kali tuan-tuan. Indonesia tuan sekalian nak merdeka tak gambar Imam Monjol. Imam Diponegoro. Cak Nyuk Dien. Semua ni sampai sini. Ulama-ulamanya termasuk hak golongan kiri pun ada gambarnya. Soekarno-nya atau Islam Dr. Muhammad Nasir-nya. Dia boleh beri gambaran pada ayat dia hak berjuang merdeka ni semua lapisan. Moyang kita dulu berjuang kemerdekaan. Ada mati, ada penjara, ada kena buang daerah dan sebagainya. Macam Imam Diponegoro dia buang daripada jauh. Jadi menyebabkan bangkit semangat cintakan kepada tanah air, kepada orang Indonesia. Dengan perang bambu runcing tahun silam. Ya, dia kisahkan para rakyat menyebabkan orang dia sungguh sangat merdeka. Kita tengok tahun silam. Anak kita muslimin dan muslimat sekalian. Macam mana darah ulama yang tumpah, yang kena penjara, yang kena buang daerah kata sekalian. Saya tak buka lagi cerita tuan-tuan sekalian. 500 orang lebih. Polis-polis British yang berkhidmat. Masa daurat tanah air itu, dan sebelum daurat tahun 9, mereka pernah terlibat. Di mana tahun 9? Di Palestin. Sarjan Lancer yang berpukul OCS. Rumah pasu Bukit Kepung tu, waktu pernah perang di Palestin. Atas sekali, Sir Harry Gurney. Maksudnya, British di Palestin tahun 1946, tahun 1948. Berapa ramai saya tahu bahawa Harry Gurney ni seorang orang kuat yang membunuh umat Islam Palestin dalam tempoh 1948. Dia dapat adalah gold medal daripada istana England tuan-tuan. Jasa dia hingga tegak negara haram Israel pada 15 Mei tahun 48. Akhirnya jadi penjahit tinggi British tanah Melayu. Dia hantar pula negara sahaja darurat dalam Melayu tuan-tuan kena ingat. Orang putih pergi British hari weekend, hari Sabtu Ahad nak seronok. Minum arak perempuan. Perempuan minum arak tuan-tuan. Baik. Simpan perempuan beramai tuan-tuan. Jadi kat mana naik? Naik Fraser Hill. Tanda sekalian. Naik mana? Naik Cameron Highland. Perazhi buka tahun 1919. Little England. Tanda sekalian. Baik. Jadi tanda sekalian. Naik kaki Bukit Fraser. Bang. Tanda berdiri. Di. Combat Man. Parti Komunis Melayu. Berdiri dia tanda sekalian. Saya terbaca. Pergi ke Askit tengok. Muka depan sok kabar. Lepas. Harry Gurney mati kena bunuh. Menangis orang Melayu. Tanda. Menangis orang Melayu. Menangis si Harry Gurney. Tolu tanda sekalian. Orang kata berdiri pun. Ramai mana orang Islam tuan-tuan. Termasuk saja Lancer tadi tuan-tuan. 500 orang lebih. Dia termasuk ada daripada ni. Melayu. Bersama dengan panji-panji British di Palestin. Sebab itulah Persidangan Agung UMNO tahun 48. Mereka tak nak bincang usul Palestin. Mengapa tak nak bincang? Sebab Presiden UMNO anak dia dah pulang di Palestin. Siapa namanya? Tak nak sebut nama tuan-tuan sendiri. Saya sebut panah ni. Sebab tu kita jauh ni dia tak akan untung. Kalau tak akan untung dia sebut. Penguasa sebabkan makin sebut dia akan pergi jauh, makin jauh, makin jauh, makin melarat tuan sekalian. Dokumen-dokumen boleh buka dah sekarang tuan sekalian. Pergi ke mana? Pergi ke London. Tengok apa MIO, Military Intelligence Officer. Boleh buktikan satu-satu. Komunis pun nak tahu lifestyle ni siapa dia. Dulu orang tahun zaman daurat tu orang agak kata lifestyle ni tali baru British ni kot. Sebab British serbu bersyarat komunis di Allahu Akbar. Batu kes. Dia seorang terlepas. Akhirnya orang boleh buka dokumen betul sungguh tadi baru tuan silat. British bayar gaji dia bulan-bulan tuan silat. Boleh tengok habis. Rekod-rekod fisikal British. Military Intelligence Officer tuan silat. Ni zaman kita ni. Fai-fai sulit boleh buka semua. Benda-benda sejarah sebab tu makin menarik. Makin menarik tuan silat. Sebab tu kalau saya baca tadi kalau kita pasal tesis tahun 3 tu. Tuan silat makna ada sekelompok orang mengajak agama. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan mereka memilih untuk masuk dalam hutan untuk mereka perang dengan British dan sebagainya. Sebab itulah macam cikgu Paimi sebagainya bila saja istiar mereka dan sebagainya tahun 57 tu ramai mereka keluar. Mereka keluar dan sebagainya. Lalu mereka dah tanah air mereka dah anak watan dia daripada menterinya dan sebagainya. Itu mana contoh apa yang saya sebut saya dapat tadi apa yang saya baca daripada cerita Abdul Kadir Marani dan sebagainya dan sebagainya. Kelompok agama yang masuk hutan tahun 1948 termasuk Mak Indra yang kemati kena gantung tahun 1952 tahun silam. Tanah pula di Taipei, muslimin dan muslimat sekalian. Baik, kerana itulah pada malam ini perkongsian tentang Ghazwah Hunain dan awalnya kita pun azab dan sedikit cerita tentang kemerdekaan tanah air kita. Wallahu a'lam. Aku lukau lihaza wa astagfirullah azimni wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udz billahi samil alimi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa wa anna adina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana afsah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقبل الله